wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di program Cahaya Hati bersama saya Anissa Pohan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Seperti biasa kita akan membahas mengenai segala sesuatu dunia Islam. Pada pagi hari ini kita telah memilih topik adab di bulan Ramadan. Dari persiapannya, kemudian menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan, kemudian mengakhiri bulan Ramadan seperti apa. Untuk lebih jelasnya telah hadir bersama kami di studio Ustaz Otman Omar Syihab. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang juga untuk teman-teman di studio. Semuanya kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Ustaz, kita akan berbicara mengenai adab di bulan Ramadan. Mungkin yeah. Ustaz bisa memberikan tausiah mengenai hal ini lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada adab-adab yang kita harus lakukan sebelum kita memasuki pada ibadah bulan Ramadan. Dan ada pula adab-adab yang di saat kita menjelang menjalankan ibadah Ramadan. Dan ada juga adab-adab bagaimana kita menjaga setelah bulan Ramadan. Salah satunya adab sebelum bulan Ramadan ialah kita membersihkan niat kita menyongsong bulan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man fariha biqudumi Ramadan ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, itu adab yang pertama, kita bersihkan hati kita gembira menyambut bulan yang agung ini. Yang kedua, jangan sampai kita ada memutuskan silaturahim, karena silaturahim itu salah satu yang akan menghambat pahala naiknya ibadah kita di hadapan Allah. Yang ketiga, marilah kita mengecilkan volume-volume jasmaniah kita, kita naikkan volume-volume rohaniah kita di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Yang keempat, mulailah kita songsong dengan akhlakul karimah di dalam bulan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berkhutbah panjang lebar tentang menyambut bulan Ramadan. Ayuhan nas, qad akbala ilaikum syahrun fihi rahmah wa maghfirah wal barakah, aw fi riwayatin ukhra ikum minan nar. Wahai hamba Allah, telah datang kepada kalian sebuah bulan yang lebih mulia dari bulan yang lainnya, harinya lebih mulia di hari yang lainnya, bahkan detiknya lebih mulia dari detik di bulan lainnya. Ingatlah padanya rahmat Allah, kasih sayang Allah, bahkan keberkahan. Di riwayat yang lain bahkan Allah mengatakan untuk membebaskan kita dari api neraka. Fa in du'itum fa innakum fi diyafatillah wa ahli karamati. Jika kalian masuk di bulan Ramadan, maka kalian menjadi tamunya Allah dan ahli karamahnya. Jadi betapa besarnya bulan Ramadan itu, sehingga Nabi pun mengatakan fa inna anfasakum fihi tasbih. Seluruh tarikan nafas kita dibayar dengan pahala tasbih. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, waniyamukum fihi ibadah. Seluruh tidurmu di bulan Ramadan itu dibayar dengan ibadah. Fa inna du'aakum mustajab. Seluruh doa kalian mustajab. Fa inna amalakum makbula. Seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah adab-adab yang ketika kita masuk bulan Ramadan. Kemudian kita di bulan Ramadan itu sendiri apa aja yang harus kita lakukan? Kan tadi Ustaz bilang tidurmu pun juga barakah. Tapi bukan berarti 24 jam tidur bukan sampai buka. Bukan berarti dari sahur ke sahur begitu. Ya, baik. Apa sih ketika kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan, kita ketahui bahwa Ramadan bulan taubat. Ramadan bulan Quran, bulan ibadah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan yang dimana kita menaikkan rohaniah kita di hadapan Allah. Bulan yang Allah menatap hambanya dengan kasih sayang. Oh, seandainya biksil Allah ini tidak kita sanggup sambut dengan baik, kita akan rugi. Ya. Nah, oleh karena itu, apa adab Ramadan? Kecilkan volume jasmaniahmu. Jangan sampai di bulan Ramadan kita masuk, yang kita pikirkan makan apa, buka, sahur, makan apa, kembali lagi ke habitat jasmaniah kita. Ya. Padahal Allah menginginkan kita, Rasul mengajarkan kita, ketika engkau masuk bulan Ramadan, naikkan volume rohaniahmu. Sudah lelah 11 bulan tentang jasmaniah kita terus. Seperti itu. Jadi lebih fokus ke rohaniah di bulan. Ke rohaniah. Nah, apa yang adab lagi dalam bulan Ramadan? Jagalah apa-apa yang membuat kita batal pahala puasa. Bukan batal puasanya, tapi batal pahala puasa. Jadi sebenarnya sia-sia puasa kita, walaupun puasa tidak batal, betul, tapi tidak mendapatkan pahala gitu. Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, betapa banyak kam min sha'im laisa lahu jazaa' illa al-'athas wal ju', betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapat apapun di hadapan Allah kecuali lapar dan haus. Karena apa? Para ulama ahli akhlak mengatakan bahwa puasa atau adab-adab dalam menjalankan puasa itu ada tiga tingkatan orang yang beribadah itu. Yang pertama, ibadah kaum awam. Puasanya dia sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologi, seperti itu. Itu yang pertama. Nanti kedua ketiga kita lanjutkan setelah ini, Ustaz, ya. Insya Allah. Masih ingin tahu kelanjutannya mengenai adab di bulan Ramadan, tetap bersama kami di Cahaya Hati. Malam-malam tetap harus segar. Jadi kita lanjutkan obrolan kita dengan Ustaz Oman Omar Syihab. Ustaz, tadi ada tiga tahapan dalam orang beribadah. Orang yang beribadah pertama adalah orang-orang yang awam. Awam, namanya amatir. Namanya saumul am, amatiran. Yang tidak makan, yang tidak minum. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologi, tapi lidahnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, kemudian waktunya tidak dijaga, kemudian lagi melakukan kemaksiatan, dan dia hanya sekedar tidak makan, tidak. Kalau puasa yang seperti itu, mohon maaf, embek pun kuat saya rasa. Ya kan? Tapi Allah bukan inginkan yang kedua, naik yang kedua. Apa yang kedua? Saumul khusus, kata para ulama akhlak, yaitu ketika dia beribadah, dia menjaga tujuh fakultas dirinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang satu gak usah ditunjuk lah. Ya kan? Tujuh fakultas apa? Dirinya, betul-betul dia tundukkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lidahnya, matanya, telinganya, betul-betul dia sami'na wa ata'na. Dia masuk dalam satu karantina masal. Pengawasnya adalah Allah, dosennya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke dalam satu fakultas kesabaran. Ya kan? Fakultas mengendalikan kehendak, fakultas menghargai orang lain, fakultas memperhatikan kehidupan orang lain. Nah, itu fakultas-fakultasnya. Itu tema-tema yang dibahas di dalam madrasah Ramadan. Gurunya siapa? Rasulullah. Pengawasnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tahapan yang kedua. Ada lagi tahapan yang ketiga. Apa? Ketika masuk bulan Ramadan, betul-betul dia persiapkan dirinya hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul dia fokuskan dirinya, karena bulan inilah bulan yang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menginginkan urusan duniawiyah lagi. Dia cukupkan 11 bulan untuk mencari, ibarat mobil 11 bulan berjalan terus, 1 bulan masuk di bengkel, perlu renovasi. Di tune up kembali, dibenarkan apa nih yang dalam renungan. Dia ada renungan-renungan dalam bulan Ramadan. Dia membaca Al-Quran, dia bangun malam, dia sosial dengan orang. Kenapa? Sudah cukup 11 bulan dia mencari nafkah. Seperti itu. Nah, itu tahapan-tahapan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi yang pertama itu, ya udah dia puasa, tetapi puasanya itu tidak seperti orang yang di training dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah satu training massal. Ramadan adalah satu training yang cita-cita training itu menjadi manusia yang manusiawi. tidak manusia yang hewani, tidak manusia yang syaitani, tetapi manusia al-insan-insani, manusia yang betul-betul mengenal kehidupan ini, berbagi terhadap yang lain. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang meringankan pembantunya di bulan Ramadan, Allah ringankan hisabnya di hadapan Allah. Itu Ramadan. Barang siapa yang yang berakhlak baik dalam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk jalan siratal mustaqim. Ini hadis Nabi. Betapa banyaknya pahala yang Allah berikan. Barang siapa yang memperhatikan anak-anak yatim di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dia di saat dia menjadi yatim di mahsyar nanti. Subhanallah. Jadi balasannya berkali-kali lipat. Sangat luar di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kembali lagi ke masalah persiapan di bulan Ramadan, Ustaz. Ada seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa untuk menjaga silaturahmi. Ada juga yang menjaga silaturahmi dengan berziarah ke orang-orang pendahulunya yang sudah meninggalkan dunia. Itu sebenarnya bagaimana ya Ustaz? Iya, karena ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Tidak ada salahnya satu tradisi itu menjadi sesuatu yang menjadi kebaikan, tidak masalah. Kecuali dia di kuburan itu dia mohon maaf misalnya, dia nangis-nangis, meraung-raung, dia tidak redha. Tidak. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah, tapi sekarang berziarahlah. Itu dibolehkan. Iya, berziarahlah, tetapi dengan adab-adab. Jangan sampai masuk ke kuburan dengan you can see, dengan jangan sampai masuk ke kuburan dia tidak salam, jangan sampai dimasuk ke kuburan membicarakan tentang duniawi sedangkan di depannya adalah orang yang dicintai yang telah menjadi tanah di sana. Masuklah ke kuburan, ambillah satu ibrah, satu pelajaran bahwa kita akan kembali seperti ini. Itu tidak apa-apa ya, tradisi-tradisi seperti itu. Baik. Teman-teman sini ada yang ingin bertanya kepada Ustaz? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lirin Raidinata, mau bertanya nih Ustaz. Iya, baik. Perbuatan apa saja yang membatalkan pahala puasa? Itu aja. Waduh, luar biasa. Pahala puasa, Ustaz. Pahala bukan puasa itu sendiri. Bukan puasanya, karena ada dua. Ada orang yang puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Ada orang yang pahala puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Nah, kan begitu. Bagaimana? Ada orang yang batal puasanya, tapi pahalanya tidak batal. Ketika seseorang wanita, ya kan, seorang wanita datang bulan waktu menjelang maghrib. Itu banyak banget tuh. Iya, menjelang seperti itu dia dapat pahalanya, tapi puasanya batal nggak? Batal. Dia harus ulang, tapi pahalanya tetap. Seperti itu. Ya, seseorang tahu-tahu sudah zuhur kepalanya pusing muntah-muntah, dia harus membatalkan pahalanya karena sakit. Karena dalam Al-Quran disebutkan tidak benar bagi orang apa? Bagi yang sakit untuk puasa. Nah, dia batal. Dia minum obat, dia apa, dia pergi ke dokter, batal. Tapi pahalanya tidak batal. Subhanallah, dia juga enggak mau kan sakit kan seperti itu. Nah, ada orang yang pahalanya batal, tapi puasanya tidak batal. Apa itu, Ustaz? Ngerumpi orang waktu puasa. Membuka aib orang, mengadu domba orang, menipu orang, berbohong terhadap orang. Kurang ajar, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Pahalanya batal. Tapi dia tidak batal puasanya. Tapi apa? Pahalanya batal. Itu yang Nabi mengatakan. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apapun di hadapan Allah kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jaga bukan sekedar yang membatalkan puasa, tapi jaga yang membatalkan pahala puasa. Ustaz, kalau orang-orang apa aja yang tidak boleh berpuasa? Baik, di dalam Al-Qur'an disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Satu, orang-orang yang sakit, yang sakitnya apabila dia berpuasa bertambah sakit, itu tidak jadi haram puasanya dia. Malah kecuali kalau sakitnya bisul kecil di sini, ya kan, atau sakitnya jerawatan, tetap itu apa namanya? Dia harus apa? Berpuasa. Yang kedua, musafir. Musafir dia pergi ke satu daerah, itu dia berhak untuk membatalkan pahala, apa membatalkan puasanya, tetapi dia harus mengkodoknya nanti. Apalagi orang-orang yang hamil, yang hamil dia tidak kuat untuk puasa, boleh dia fidyah, tapi dia mengkodok juga. Apalagi orang-orang yang menyusui, ya kan, orang-orang yang menyusui dia bayar fidyah, nanti dia kodok. Orang yang lanjut usia tidak mampu untuk berpuasa, tetapi dia tidak wajib kodok, wajib fidyah kalau dia mampu. Oke. Pemirsa, kita akan membahas lagi segala sesuatunya untuk adab di bulan Ramadan, tetap di Cahaya Hati. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustaz Otman. Iya. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana sih cara-cara yang benar dalam berpuasa, ya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Iya. Cara yang benar dan memang pahalanya akan diterima oleh Allah. Iya, kita ketahui bahwa puasa itu kata suatu training massal. Satu training yang betul-betul Allah menginginkan kita menjadi manusia yang manusiawi. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan bonus besar sekali untuk hambanya. Bahkan orang yang baca Al-Quran satu huruf saja di bulan Ramadan bagaikan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Satu huruf saja itu. Nah, apalagi pahala-pahala yang lain. Oleh karena itu, bagaimana caranya puasa yang baik? Puasa yang baik itu bukan mengikuti hawa nafsunya. Bukan puasa borongan. Begitu teretek-tek-tek, tung-tung, kolak sepiring. Begitu Allahu Akbar, sudah makan lagi. Begitu hayya al-salah, sudah nambah. Begitu la ilaha illallah, sudah nyenderan, gak kuat apa-apa. Nah itu bukan puasa, itu balas dendam namanya. Ya kan, orang puasa itu stabil, paling tidak sekilo turun, ini naik 4 kilo. Nah itu namanya borongan. Ya kan, nah oleh karena itu, bagaimana cara puasa yang baik? Coba kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia akan menaikkan volume-volume rohaniahnya, kemudian menurunkan volume-volume apa namanya? Jasmaninya, sehingga puasa itu melatih kesabaran, bisa mengendalikan kehendak, bisa memutuskan syahwat, bisa apa memberikan perhatian terhadap orang lain, merasakan penderitaan orang lain. Seperti itu yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul seorang yang puasa itu mendapatkan moral, mendapatkan kehidupan baru. Karena apa? Dia di training di tempat luar biasa, sehingga dia dapat mengendalikan kehendaknya, dia dapat sabar menghadapi dalam apapun kehidupannya, dia bisa menyeberikan sentuhan kasih sayang, menyamaratakan hamba Allah di mata Allah adalah satu. Nah seperti itu yang diinginkan oleh Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika puasa kita itu mengikuti hawa nafsu kita, berarti kita bukan yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa contohnya? Puasa ngomongin orang, puasa nipu orang, puasa berbuat fitnah dengan orang. Ini bukan puasa. Ya kan, sekedar yang tidak baik tadi yang dia ya, seperti itu. Nah, kembali lagi Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah engkau akan sehat. Nabi mengatakan demikian, sumu sah tasihu. Tidak boleh takut puasa karena takut sakit. Oh iya, betul. Karena apa? Jaminan dari Allah. Penelitian yang sangat luar biasa. Ketika kita dalam puasa, itu berbagai macam penyakit hilang, kolesterolnya, SGOT-nya, SGPT-nya, kemudian lagi berbagai macam yang lainnya. Mudah-mudahan dengan hadis Nabi kita yakin kita akan sehat kalau caranya, cara Rasulullah, bukan cara hawa nafsu kita. Bismillah. Ustaz, konklusinya dari perbincangan kita hari ini, adab di bulan Ramadan. Baik, jangan sampai kita telat, jangan sampai kita terlambat untuk mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam beribadah di bulan Ramadan ini dan betul-betul kita keluar Ramadan menjadi manusia yang manusiawi. Amin. Manusia yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Amin. Manusia yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dunia dan akhirat. Amin. Ustaz, amin. Mohon pimpin kami semua untuk berdoa membuka hari yang penuh barokah ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk Anda pemirsa semua di rumah. Usai sudah cahaya hati pada hari ini, dan mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat yang banyak dan juga tentunya pahala di bulan Ramadan. Jangan lupa bulan Ramadan hanya sebulan, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Anita Pohan undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.